Malam kelam ini hati sunyi sepi, tiada lagi cinta dan asmara untukku. Maafkanlah sayang segala salah. Malam kelam ini hati sunyi sepi, tiada lagi cinta dan asmara untukku. Maafkanlah sayang sendiri, walau ku sadari kini semuanya duka. Biarkan aku sepi, sedih dan sendiri, walau